apakah menyebut orang-orang yang tidak kenal atau belum tahu dakwah salaf dengan sebutan awam merupakan bentuk bangga diri, merasa diri paling pintar, yang tidak belajar salaf maka dikatakan awam? Ikhwani bin a'azakumullah, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Niat kamu mengatakan awam itu apa? Kalau niatnya adalah membanggakan dirimu, oh saya orang hebat, mereka sih orang bodoh, orang awam, ya termasuk kalau engkau adalah ucu bangga diri. Tetapi kalau hanya mujarradul ikhbar, pengkhabaran agar teman-teman memakluminya, lihat, bukan merendahkannya, agar teman-teman memakluminya, dia belum paham, dia belum paham, dia masih awam, maka itu perkara yang wajar disampaikan. Barakallahu fikum. Saya suka beser dan sering mengganti celana. Bagaimana fikih bagi yang beser? Kalau itu adalah penyakit, maka dia ketika akan sholat, hendaklah menggantinya dan membersihkannya. Setelah itu selesai. La yadurruka, tidak akan mengganggu kamu apa yang masih menetes kembali setelah itu. Kalau itu penyakit. Nah, tapi kalau itu was-was, maka kalian akan harus belajar tentang kaidah fikih dalam masalah was-was. Waalaikumsalam. Tad, apakah boleh merapikan jenggot dengan cara memotongnya? Tidak boleh. Karena Nabi menyatakan ahful liha. Merapikan dengan memotongnya tidak boleh. Kalau merapikan dengan mensisirnya, oh silakan, gak ada masalah. Atau merapikan bukan dengan sisir biasanya kalau jenggot. Terus sudah diginikan. Terus dibentuk supaya bulat begitu. Ha. Itu gak ada masalah. Tapi kalau dengan cukur tidak boleh. Allahumma illa beberapa pendapat dari Abdullah bin Umar setelah qabdah. Setelah satu genggam boleh dirapikan. Dan menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, muqassirina ru'usakum muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, maka beliau menafsirkannya muhalliqina ru'usakum wa muqassirina lihahum. Sepertinya Syekh Al-Albani rahimahullah sepertinya wallahu alam mendukung pendapat tersebut, karena beliau menyatakan segala sesuatu tidak boleh ekstrim. Maka kalau sudah terlalu panjang, lebih dari dua qabdah, karena dalam riwayat dua qabdah, dipotong, dirapihkan. Wallahu ta'ala alam hadha qawlun. Adapun Syekh bin Baz menyatakan tidak. Nabi menyatakan dengan tegas ahful liha, sedangkan itu adalah ijtihadnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apakah boleh saat ta'aruf melihat aurat akhwat yang akan dinadhar? Dalam ta'aruf tidak boleh memandang kecuali anggota wudu saja. Itu pun biidni waliyha, itu pun dengan izin walinya. Kalau walinya enggak ngizinkan kecuali wajahnya saja dan tangannya, kamu tidak bisa protes. Mau silakan, enggak mau cari yang lain. Nah, artinya itu haknya walinya. Kalau walinya mengizinkan kamu buka kerudungnya, silakan, silakan. Afan Ustaz, ana pernah jatuh cinta dalam kurung terfitnah dengan seseorang akhwat. Kami sudah saling bertukar pesan sampai pada titik kami disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saling meninggalkan. Kami tidak lagi berkomunikasi saat ini, walhamdulillah. Allah dari saya di sini ada. Pertanyaannya, apakah salah jika kami masih saling mengharapkan? Jika tidak, mohon bimbingannya agar Nabi. Saya tulisannya gimana sih? Mohon bimbingannya agar kami, mungkin maksudnya salah tulis. Oh, hati saling meremehkan. Gak tahu umur berapa ini anak. Kalau sudah layak nikah, nikah saja. Kenapa kok menunggu-nunggu, mengharap-harap? Kalau memang sudah umur nikah, nikah saja. Tetapi kalau ternyata masih terlalu muda, maka itu cinta monyet. Jangan digubris. Lupakan saja. Nanti ketika kamu sudah dewasa, kamu akan berpikir lain. Insyaallah billahi taala. Sekarang belajar saja yang banyak dan engkau akan berpikir lain ketika kamu sudah dewasa. Dan tentunya banyak berdoa terus agar dipilihkan oleh Allah taala yang terbaik. Doa dengan doa istikharah. Bagaimana kami masih ada yang tinggal di dekat Masjid Fatahillah, yang itu merupakan salah satu markasnya para musafiqah. Tolong berikan bimbingan pada kami, manakah yang lebih baik, salat Jumat di Masjid Al-Fatahillah atau di Masjid Awam yang terdapat mukhalafat dalam pelaksanaannya. Yang menyelamatkan hati kamu dari dua sisi. Yang lebih menyelamatkan hati kamu dari dua sisi. Pertama dari sisi materi khutbahnya, kedua dari sisi fitnah orang-orang yang sekitarnya. Kalau kamu merasa apa lihat ini lebih aman, silakan. Kalau lihat itu lebih aman, enggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam, karena sekarang fitnahnya dua. Fitnah dari para musafiqah yang juga tidak kalah mengerikannya. Orang bisa sampai seperti itu jeleknya. Mencela ulama dengan ucapan-ucapan kotor, dengan ucapan-ucapan yang menjijikkan, ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang berilmu, apalagi ulama. Maka pembelanya adalah imam muqallid wa imam dungu. Pembelanya, kalau enggak muqallid, dungu, enggak bisa berpikir sama sekali. Nah, tidak menggunakan akalnya dengan benar. Sehingga kita menghindar dari mereka. Kalau ada masjid yang ahli sunnah salafiyun bersama para ulama kibar, maka kamu datangi walaupun 1 kilo, 2 kilo. Kamu datangi dengan motormu. Mudah-mudahan uang bensinmu akan jadi pahala di sisi Allah Ta'ala. Apakah wasiat para salaf untuk istri-istri mereka dan anak-anak mereka? Nah, insya Allah akan ada wasiat dari beliau yang berkait dengan ini. Nah, wasiat dari Allah Ta'ala kepada istri dan anak-anak adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang paling penting. Apakah hukum memakai apa ini? Kostum atau topeng? Barakallahu fiik, kalau itu adalah bentuk makhluk hidup, jangan. Barakallahu fiik. Jangan. Bolehkah bekerja bareng dengan orang-orang yang menyimpang? Kalau bisa kalian hindari, kalian hindari. Karena itu akan membawa kalian kepada pembicaraan-pembicaraan agama. Barakallahu fikum. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ada yang mengatakan kata inda sultanin tidak mengharuskan di hadapan penguasa secara langsung, sebagaimana kalimat indi malun. Di situ terdapat uang, yakni uangnya tidak harus ada di depan matanya. Bagaimana menjawab syubhat ini? Pertama, kamu jangan duduk sama khawarij sehingga enggak dapat syubhat kayak gini. Itu pertama, ya. Jangan duduk dengan ahlus syubhat dari kalangan khawarij wa amsaluhum dan orang-orang yang semodel mereka. Itu yang pertama. Adapun kalimat sultanin jair atau dikatakan afdalul jihad inda sultanin jair adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, adalah kalimat hak yang ditujukan kepada penguasa yang zalim untuk menasehati mereka. Taib, itu satu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan man yansah lidhi sultanin fal ya'khud biyadih. Jadi kalau kalimat indah tadi maknanya di sisi atau juga maknanya kepada, sehingga tidak harus langsung, boleh. Enggak langsung enggak apa-apa. Lewat PO Box. Berapa nomornya? Saya lupa. Bisa. Enggak langsung bisa. Lewat surat bisa. Yang tidak boleh adalah tahyi jenas. Tidak boleh membuat resah masyarakat untuk membuat mereka tidak percaya pada penguasanya. Itu tidak boleh. Itu namanya provokasi. Jadi inda sultanin jair katanya maknanya bukan di sisinya, dihadapan, enggak mesti dihadapannya. Ya, tidak mesti dihadapannya. Pakai surat juga bisa. Tapi ditujukannya pada penguasa. Tetapi yang kita bantah, yang kita tegur, yang kita kritik adalah mereka-mereka yang katanya mengingatkan penguasa, tapi ngomongnya bukan kepada penguasa. Ngomongnya kepada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, penguasa kita kurang ajar, penguasa kita begini, penguasa kita begitu, ila akhirnya. Apa itu? Nasihat buat penguasa? Bukan. Inda sultan? Bukan inda sultan. Inda nas? Untuk siapa? Untuk manusia. Agar apa? Agar mereka resah. Agar mereka marah. Agar mereka berduyun-duyun demonstrasi. Agar mereka mendukung partainya. Agar ila akhirnya. Ini ikhwanin a'azakumullah yang tidak boleh. Sehingga Nabi menyatakan man yansah lidi sultanin falyakhud biyadih, siapa yang mau menasehati orang yang memiliki kekuasaan maka hendaklah pegang tangannya, ucapkan langsung padanya kalau dia mau mendengar alhamdulillah, kalau tidak maka bukan kewajiban atasmu, kamu sudah menyampaikan, itu bukan tanggung jawabmu lagi, ya Allah aku sudah sampaikan, selesai. Barakallahu fikum. Saat anak saya mengaku bisa melihat apa yang tidak kami lihat, jin, jangan percaya. Jangan percaya. Kalau percaya, kamu berarti jadi murid anaknya. Allah menyatakan, yaraunakum min haitsu la taraunahum. Mereka bisa melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa lihat mereka. Pernah ada orang tua mendengarkan anaknya bilang, bi, ada mata itu, bi, di atas, bi. Apinya takut. Mi, itu loh, mi. Umi, aku takut. Mana, nak? Mana, nak? Itu, mi, matanya dua tuh. Hidungnya begini, ya begini. Terangkan sama anaknya. Bapak ibunya takut. Cerita pada saya. Kalian kenapa takut dengan ucapan anak kecil? Anak kecil itu bisa melihat mobil saja kayak hidup. Lampunya dibilang mata, bempernya dibilang mulut. Itu anak kecil. Jangan-jangan itu. Internetnya itu ada gambar-gambar bunga-bunganya begitu. Jangan-jangan itu dianggap mata oleh dia. Barakallah, udah. Setan itu gak kelihatan. Kamu bilang audio bismillah jim, pergi. Ajarin begitu. Kamu bilang, audzubillahi minasyaitonir rajim, pergi. Sudah, Mas, saya ucapkan audzubillahi minasyaitonir rajim, kok gak pergi? Ya, berarti bukan setan. Bukan setan itu. Mungkin apa, daun atau gambar segala macam. Barakallahu fikum. Lebih percaya pada Quran yang menyatakan ya raunakum min haitsu la taraunahum, mereka melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa lihat dia. Sampai orang Arab bilang kaca Riben itu kaca syaitan. Zujjat syaitan. Loh, kenapa zujjat syaitan? Karena kita bisa lihat mereka, mereka enggak bisa lihat kita. Dikatakan dengan kaca setan. Bagaimana yang harus dilakukan jika mendapat fitnah, terdapat fitnah LGBT di satu ma'had salafi? Jika mendapati fitnah adanya LGBT di satu ma'had, maksudnya dia tahu orangnya apa gimana? Yang jelas, kalau pondok tersebut belum tahu, harus kamu beritahu. Wajib man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Jadi kalau kamu sebagai pengurus pondok, maka harus ditangani. Dengan nasihat kalau bisa diperbaiki, dengan diusir kalau sudah tidak bisa diperbaiki. Taib. Kalau pondoknya tidak tahu, orang lain yang tahu, maka sampaikan pada pengurusnya. Jangan ngomong di luar, pondok ini begini, pondok itu begitu, jangan. Sampaikan pada gurunya, karena mereka pun yakin tidak akan mau di pondoknya ada fitnah yang busuk seperti itu. Sampaikan. Apalagi kalau tahu orangnya, ini satu orangnya, pelan-pelan. Mudah-mudahan kamu akan mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.